kawan kesuka dipaksa kudu narima. Dianggap lain jelema, dianggap teboga mata, segala direkayasa geus tebaroga. Salah diculik jalma letih ayah nu leungit.